Tanpa bintang coba menggoyahkanku, merapuhkanku di sini. Ku coba tegar kini tanpa dirimu kasih yang selalu menemani. Cintaku kau abaikan, kau beri air mata. Apakah ini cinta? Selamanya kita bisa bersama, haruskah menunggumu di sini? Dan bila selamanya kita bisa bersama, ku simpan cinta ini. Oh oh oh oh oh oh. Kini hatiku penuh luka, kau goreskan di